ذاك اللي مو تفضل ربي لقي. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس القديم. أبا يا ربي القديم أسماء الله أبا أبا يا ربي القديم مفعول بالقديمة القديمة قد أدخل القديم إيه وش وليس هو من الأسماء الحسنى فإن القديمة في لغة العربي التي نزل نزل الذي نزل به القرآن نزل به القرآن بها نزل به القرآن yang Quran turun dengannya dengan bahasa Arab dengan bahasa Arab tadi wal mutaqaddimu ala ghairi fa yaqulu hadha qadimun lil atiqi wa hadha hadithun lil jadidi lil jadidi lil jadidi lil jadidi wa lam yastahmalu hadal isma illa til mutaqaddimi ala bayi la bima lam yusabbik lam yasbik yasbik hu yasbik hu alamu kama qala ta'ala hatta ada kal urjuni al urjuni al qadimu wal urjuni al qadimu allazi yamadara ila hini wujud al-wujudin wujud sari kaida wujud al-jadid hadisu wa idha wujud al-hadisu al-hadisu antum dia antum apa jadi tai tai enggak apa-apa kaida wujud al-jadid ila al-awali qadimu wa ta'ala hasbuk cukup sampai sini dulu ya. Nah, berikutnya kata beliau rahimahullah ta'ala waqad adkhala al-mutakallimun fi asma'illahi ta'ala al-qadim dan kalangan mutakallimun ahlul kalam mereka memasukkan al-qadim sebagai nama Allah. Ini masyhur ya di kitab-kitab ahlul kalam disebutkan bahwa Qadim adalah salah satu sifat Allah. Bahkan menurut mereka Qadim itu adalah sifat yang khusus bagi Allah. Maksudnya apa? Maksudnya Allah tidak didahului oleh sesuatu apapun. Lam yataqaddamhu syai'un. Ini maksud mereka. Allah tidak didahului oleh sesuatu apapun. Oleh karena itulah kebanyakan ahlul kalam dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah, mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Kenapa demikian? Kata mereka, ya, ta'addudu sifat, ya, berbilangnya sifat, banyaknya sifat, maka ini konsekuensinya adalah ta'addudul kudama. Ya, ta'addudul kudama. Berbilangnya, banyaknya kudama yang qadim. Sementara qadim cuma satu. Allah tidak didahului oleh apapun. Lam yataqaddam husayun kata mereka. Ini lihat akal-akalannya ahlul kalam dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Apalagi dalam menafikan tentunya ya, dalam menafikan. Karena mayoritas ahlul kalam adalah menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh Syekh di sini ya syubhat mereka dengan jawaban yang rinci yang sangat bagus sekali. Walaysa huwa minal asma'il husna. Dan Al-Qadim itu bukanlah bagian dari Asmaul Husna. Nanti beliau akan menyebutkan sebabnya. Fa innal qadima fil lughatil arabi allati nazala bihal qur'anu. Karena yang namanya qadim dalam bahasa Arab yang Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Wa al-mutaqaddim ala ghairihi. Kalau yang qadim itu dia mendahului yang lainnya. Artinya sudah ada yang lainnya. Ya, dia mendahului yang lainnya. Ya, ini qadim kok dalam bahasa Arab. Ya. Perlu diperhatikan bahwasanya qadim itu kata para ulama la tadullu alal awaliyah. Sama sekali tidak menunjukkan awal. Sama sekali tidak menunjukkan awal. Ya. Nah, kemudian kata beliau, "Fa yuqal hadha qadimun lil atiq wa hadha hadisun lil jadid." Kemudian kata beliau, ya, misalnya dikatakan ini adalah qadim lil atiq, dari sesuatu yang atiq, yang atiq, yang lama, yang kuno, ya. Wa hadha hadisun lil jadid. Dan ini adalah sebuah kejadian atas sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru terjadi. Walam yasta'malu hadzal isma, mereka orang-orang Arab tidak menggunakan nama ini al-qadim fil mutaqaddim ala ghairihi. Ya, mereka tidak menamakan nama al-qadim untuk sesuatu yang mendahului dari yang lainnya. Tidak demikian. Ya. Tidak demikian. La fi ma lam yasbiqhu adamun. Kemudian kata beliau lagi, la fi ma lam yasbiqhu adamun. Tidak pula ya, pada sesuatu yang didahului oleh ketiadaan. Ini qadim maknanya bukan demikian. Sebelumnya enggak ada jadi ada. Maka dia dahulu yang awal. Berarti qadim itu bukan nama qadim juga. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, hatta adakal urjunil qadim, hingga ada ia kembali bulan, atau ya bulan ini berbicara tentang bulan, hingga bulan itu kembali kal urjun, seperti tandan al qadim, tandan yang qadim. Al urju al qadim, al urjun al qadim, tandan korma yang qadim, alladhi yabqa hidahin, dia yang tetap ada ilahini, sampai ilahini wujudil urjun asani, dia tetap ada sampai waktu nanti adanya tandan yang kedua. Berarti ada tandan yang kedua. Ini tandan yang pertama, ada tandan yang kedua. Tandan yang pertama namanya qadim. Ya. Fa idza wujida al jadidu. Kemudian apabila didapati sebuah hal yang baru, qila lil awal qadim, maka dikatakan yang awal qadim. Antum menikah dengan istri kedua, maka istri yang pertama qadimah. Qadimah. Yang kedua jadidah. Kan begitu. Yang pertama qadimah, yang pertama qadimah, yang kedua jadidah. Ini kalau qadim. Ya, layak enggak bagi Allah kayak begitu nanti? Kalau kalangan ya, ahlu bid'ah dari kalangan ya, mutakallimun, mereka mengatakan nama Allah adalah Al-Qadim, layak tak bagi Allah? Enggak layak, dalam bahasa Arab demikian. Ya, barakallahu fikum. Kemudian Allah Ta'ala, wa idza lam yahtadu bihi fasayakuluna hadha ifkun qadim. Nah, perhatikan, hadha ifkun qadim. Wa idza lam yahtadu bihi fasayakuluna hadha, maka mereka apabila mereka tidak mengambil petunjuk dengan hal tersebut, maka mereka mengatakan hada ifkun qadim, ini adalah kedustaan. Dakwahnya ini disebut kedustaan. Ini adalah ifkun qadim, ini adalah kedustaan yang dahulu. Berarti pernah ada kedustaan sebelumnya qadim, ya. Berarti sudah pernah ada, habis itu ada lagi. Tayyib barakallahu fikum. Bisa dipahami sini? Ya, rusaknya penamaan Allah dengan qadim ini enggak cocok. Kalau secara mustalahat gimana? Mungkin secara mustalahat. Ya, secara istilah. Tapi kalau dinamakan, disematkan itu adalah nama Allah sebagaimana yang dikatakan oleh kalangan mutakallimun, maka tidak tepat. Mereka keliru, kelirunya besar dalam hal ini. Tidak demikian adanya. Ai mutaqaddimuna mutaqaddimun fi zaman. Apa maksudnya? Kata Ibn Abil Iz Al-Hanafi, maksudnya adalah mutaqaddimun fi zaman, mendahului dalam hal waktu, zaman. Ya. Wa qala ta'ala, afara'aitum, ini sampai sini ya? Belum. Udah dibaca belum? Belum. Ah, sampai sini dah. Tafadhal dibaca, Pak Majid. Para mubalaghatun yataqaddamuhum wa yasta'milu minhu wa yasta'malu kalau di ana akhadani antum apa? Nah, dicatakan yang di footnote ada. Ma qaduma wa ma hadusa. Falqon hada qadama hada wa huwa yaqdumu wa minhu sumiyatil qadima. Qadamu sumiyatil qadamu. Qadaman. Qadaman. Kaki ya. Bakiyatan. Bakiyatan minggu badanil insan. Wa amma idkhalu al-qadim. Idkhalu al-qadim. Fil asma'i ta'ala. Fa huwa mashhur inda al-akthari ahli al-kalam. Wa qad anqa'a dhalika kathir min as-salafi wal khulafa. Ibnu Hazm. Baik. Kemudian firman Allah Taala. Dari mana tadi? Wa idza afara wa qala afaraitum ma kuntum ta'budun. Ya. Qala, dia berkata. Bagaimana pendapat kalian, apa yang kalian sembah? Apa yang telah kalian sembah, antum wa aba'ukum al-aqdamun, yang kalian sembah dan bapak-bapak kalian, ya, nenek-nenek moyang kalian yang terdahulu. Ya. Jadi kan di ayat ini antum wa aba'ukum al-aqdamun. Maksudnya inna aba'akum qad taqaddamu 'alaikum. Maksudnya bapak-bapak kalian taqaddamu, telah qadim. Ya. Telah mendahului kalian. Ya, maka telah diketahui ya bahwasanya sebelum bapak ada kakek. Ya, ada ajdad. Nah, sebelum kakek ada kakek lagi. Ya, wahlum majaron dan seterusnya kan begitu. Dari apa istilah kita? Nenek moyang ya, buyut seterusnya. Nah, ya. Bahwa Allah namakan ini sebagai aqdamun. Kakek bapak-bapak kalian, padahal di atas bapak ada lagi yang akdam lagi, yang lebih dahulu lagi. Nah, ada lagi sampai nanti Nabi Adam alaihissalam. Ya kan begitu. Ya, maka hal ini menunjukkan bahwa ya al-qadim ya itu la yadullu ala sabaq. Ya. Dia cuma menunjukkan kepada apa? Sabaq ba'dil jins. Dia cuma menunjukkan dia sabaq lebih dahulu pada sebagian jenis. Nah, tayyib barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, wal aqdam mubalaghatun fil qadim. Aqdam mubalaghah, aqdam. Ya, lebih dahulu, bentuk mubalaghah pada ya, aqdam di sini bentuk mubalaghah pada qadim. Wa minhu di antaranya, kalau mau antum ambil contoh qaulul qadim, qaulul jadid, ini dari pendapat Syafi'i. Qaulul qadim maksudnya apa? Pendapat terdahulu. Qaul jadid pendapat yang baru. Wa qala ta'ala yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati wa awradahum an-nar. Yaqdumu qaumahu, ia berjalan di depan kaumnya. Yawmal qiyamah, pada hari kiamat. Fa awradahum an-nar, maka ia memasukkan mereka ke neraka. Apa maksudnya? Ay yataqaddamuhum, mendahului mereka. Yaqdumu, mendahului. Ya, mendahului mereka. Wa yustamalu minhu al-fi'lu laziman wa muta'addiyan. Nah, ya taqaddam itu digunakan sebagai fi'il lazim, terkadang juga fi'il muta'addi. Ya, fi'il muta'addi berarti dia butuh objek, maf'ul, fi'il lazim tidak, cukup dengan fa'ilnya saja. Wa minhu summiyatil qadamu qadaman. Oleh karena itulah qadam, qadim itu dinamakan sebagai qadaman, kaki. Hah? Oh iya, kelewat ya. Nah, kama yuqala akhadani, kalau antum akhadtu ya. Akhadani ma khaduma wa ma hadusa. Ini sebagaimana ya dikatakan ya, akhadani, kalau antum apa? Akhadtu. Ya. Telah merenggutku, telah mengambil dariku ma qaduma, apa yang telah lalu, wa ma hadusa, dan apa yang baru, yang terjadi, yang baru terjadi. Nah, ini kalau dikatakan demikian. Ya hada qadama hada. Ini mendahului yang itu, atau ini mendahului yang ini. Wa huwa yaqdamuhu, ya, maka dia mendahuluinya, mendahuluinya yang itu tadi. Wa minhu sumiyatil qadamu qadaman, oleh karena itulah kaki dinamakan sebagai qadam. Kenapa? Li annaha taqdumu baqiyatal bad baqiyata badanil insan. Karena kaki itu mendahului ya bagian tubuh manusia yang lain gitu. Dia mendahului, mendahului perutnya, mendahului kepala. Amma idkhul qadim fi asma'illahi ta'ala fa huwa mashhurun 'inda aktsari ahli al-kalam. Adapun memasukkan al-qadim ke dalam cakupan nama-nama Allah, maka ini yang masyhur adalah menurut kalangan ahlul kalam. Waqad angkara dzalika katsirun min salaf wal khalaf minhum Ibnu Hazm. Maka sebagian salaf dan khalaf mengingkari hal ini, di antara adalah Ibnu Hazm. Tapi mungkin ahlul kalam akan punya syubhat ya, syubhat. Kata mereka, inna lillahi sifat. Eh kan Allah punya sifat, kata dia. Kalian menetapkan sifat, kami menafikan, kata ahlul kalam. Ya, kami menafikan sifat, kalian ahlu sunnah menetapkan sifat. Ya benar, kami menetapkan sifat. Ya, ahlu sunnah menyatakan demikian. Nah, kata ahlul kalam, ya, lakanat aidon mausufatan bil qadam. Kalau begitu, Allah juga disifati dong. Ya, sifat-sifat tersebut dengan qadam. Maksudnya apa? Allahu qadim, sam'uhu qadim, basaruhu qadim. Ya, kemudian wajhuhu qadim, yaduhu qadimah, apalagi seterusnya. Kan begitu. Berarti tangan Allah qadim, wajah Allah qadim, Allah sendiri qadim, kaki Allah qadim, mata Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah qadim, ilmu Allah qadim. Kan begitu. Nah, gimana jawab cepat kayak begini Pak Adri? Nah, berarti qadim sifat Allah juga kalau begitu. Nah, gimana jawab ini Pak Adri? Abu Aqilah, jawab kayak begini gimana? Loh ini ahlul kalam nih yang ngomong, misalkan ya, saya cuma ya, ngasih syubhat ke antum ya. Gimana antum jawab? Allah qadim. Kata mereka, kalau kalian menafikan qadim dari nama Allah, ya kalau begitu gimana ini? Allah kan punya sifat. Kata mereka, kami mengingkari sifat. Sementara Allah itu qadim. Allah itu terdahulu. Maka sifat Allah basarohu qadim, sam'uhu qadim, ya, ilmuhu qadim, yaduhu qadimah, dan seterusnya. Ya. Kaki Allah qadimah, seterusnya. Ya, maka dijawab oleh para ulama bahwa lafaz qadim la tadullu ala al-awaliyah. Ini yang pertama. Yang pertama, lafaz qadim itu sendiri tidak menunjukkan kepada al-awaliyah. Sementara Allah Ta'ala disifati dengan awal. Wal awal wal akhir. Kan begitu. Ya, ditafsirkan oleh Nabi SAW apa maksudnya al awal. Ya, kata Nabi SAW. Apa? Ya, tidak ada yang mendahului engkau sedikit pun. Ya. Ya Allah, engkau adalah qadim. Tidak ada yang mendahului engkau sedikit pun. Sebelumnya sesuatu apapun. Ya, yang kata Nabi SAW. Allahumma antal awal. Falaisa qabla kasyai'un. Maka tidak ada apapun, sesuatu apapun sebelum engkau. Kan begitu? Nah, ini berarti al-awaliyah, betul. Al-awwal. Nah, sementara lafaz qadim tidak menunjukkan hal itu. Sebagaimana tadi di ayat, ya, di ayat tadi apa? Hatta, ya, bulan itu ketika kembali, hatta ada kal urjunil qadim, sampai seperti tandan korma yang qadim, ya, tandan korma yang qadim, yaitu yang nanti akan ada, ya, sampai nanti dia tetap berada demikian sampai waktunya nanti ada tandan korma yang kedua. Kayak tadi, ya, anta antum wa abaukum al aqdamun, kalian dan bapak-bapak kalian yang kalian menyembahnya dan bapak-bapak kalian yang aqdamun, yang qadim, yang aqdam lagi. Dengan mubalaghah. Ternyata bapaknya didahului oleh kakeknya, kakeknya didahului oleh bapaknya kakek, bapaknya kakek didahului lagi oleh taulah apa itu namanya. Berarti menunjukkan al-awaliyah enggak? Tidak. Nah, ini yang pertama, jawaban yang pertama. Kalau mereka menyatakan bahwa sifat Allah itu qadim, maka dijawab oleh para ulama, ya, yang namanya lafaz qadim la tadulu alal awaliyah fi lughatil Arab. Al-Qur'an nazala bi lughatiha, bi lughatil Arab. Ya, Qur'an turun dengan bahasa Arab. Yang kedua, ya, bahwa menafikan sifat, kan mereka kan ahlul kalam, kenapa mereka menafikan sifat? Karena kata mereka, kalau ta'addud sifat, sifat itu berbilang banyak, nanti akan berkonsekuensi ta'addudnya juga al-qudama, yang qadimnya juga baru. Nah, kemudian kata para ulama bahwa menafikan sifat tidak, ya, kalau begitu juga konsekuensinya menafikan, ya, ta'addud al-aqdamun, ta'addud al-aqdamun. Ya, dan juga berikutnya lagi, lafadz qadim ini bukanlah lafadz yang syar'i apapun atau juga lugawi. Ya Allah wahid bidatihi dan sifatnya. Ya. Nah, sifat Allah dari sisi zat itu tidaklah berkonsekuensi adanya berbilang-bilang juga. Baik, kita lanjut lagi. Berikutnya. Fadal, dibaca di sini, Pak Adri. Mustakmalan. Mustakmalan. Mustakmalan fi nafsi taqaddumi. Fa inna ma taqaddama ala hawadis. Enggak, di buku ana juga taqaddama. Ala hawadis kulliha fa huwa ahaqqun bit taqaddumi. Ahaqqu bit taqaddumi min ghairihi. Lakin asma'ullahi ta'ala hiya al-asma'ul husna allati tadullu ala khususin ma yumdahu bihi. Wa taqaddumu fil lughati mutlaqun la yahtassu bit taqaddumi la apa namanya? La yahtassu bit taqaddumi ala al-hawadisi kulliha. Fala yakunu minal asma'il husna waja'a syar'u bi bismihil awwali wa huwa ahsanu minal qadimi li'annahu yushiru bi anna ma ba'dahu aila ilaihi wa tabi'un lahu ayilun ilaihi wa tabi'un lahu bi khilafil qadimi. Wallahu ta'ala lahul asma'ul husna lal hasanatu. Nah, itu jematan yang baru. Kemudian kata beliau, wala raib, dan enggak diragukan lagi, annahu idza kana musta'malan fi nafsi taqaddum, bahwa lafadz qadim itu kalau dia digunakan, ya, fi nafsi taqaddum, yaitu untuk mengungkapkan taqaddum, mendahului, fa innama, ya, maka fa innama taqaddama 'alal hawadisi kulliha. Fa innama taqaddama 'alal hawadisi kulliha fa huwa ahaqqu bit taqaddum min ghairi. Maka yang mendahului, yang terdahulu dari yang mendahului dari hawadis berbagai kejadian semuanya, maka dialah yang paling berhak, ya, yang paling hak, yang paling layak untuk mendahului daripada yang lainnya. Ya kan demikian. Ya. Namun kata beliau, lakin ya. Lakinna asma'ullah, namun nama-nama Allah Ta'ala ialah asma'ul husna. Tadullu ala khususi ma yumdahu bihi. Ya, yang adalah asma'ul husna yang menunjukkan kepada kekhususan apa yang dipuji. Ya, kekhususan yang dipuji. Tadullu ala khususi ma yumdahu bihi. Ya. Zat yang dipuji, kekhususan zat yang dipuji. Nah, wa taqaddum fil lughati mutlaqun la yahtassu bi taqaddumi 'ala al hawadis kulliha. Sementara taqaddum sendiri dalam bahasa Arab itu adalah mutlak, ya, sesuatu yang umum, yang mutlak, yang tidak mengkhususkan, mendahului dari semua kejadian semua. Fala yakunu minal asma'il husna, maka fala yakunu minal asma'il husna, maka dia tidak layak, tidak bisa menjadi asma'ul husna kalau begitu. Ya. Wa jaa'a asy-syar'u, ya, telah terdapat dalam keterangan di syariat bismihi al-awwal, yaitu nama Allah al-awwal. Wa huwa ahsanu min al-qadim. Nah, ini lebih bagus tentunya daripada qadim. Li annahu yas'ilu bi anna ma ba'dahu ayilun ilaihi wa tabi'un lahu. Karena hal ini akan menunjukkan bahwa yang setelahnya itu ayilun, akan kembali ilaih, wa tabi'un, akan mengikutinya. Nah, ini kalau dengan al-awwal, ya, bi khilafil qadim, ini berbeda dengan qadim. Kalau qadim tidak demikian, yang setelahnya belum tentu kembali kepada yang sebelumnya dinamakan al-qadim ini. Ya, wallahu ta'ala lahul asma'ul husna lal hasanah. Ya, Allah memiliki nama al-husna, bukan nama yang hasanah, tapi husna. Husna itu mu'annas dari ahsan. Ya, wazan ahsan, af'al mu'annasnya fu'la husna. Karena asma, jamak ghairu akil mu'annas. Ialah yang terbaik, paling baik. Nah, tapi bisa dipahami sini, ya. Qala asy-syarih, qala al-muallif Abu Ja'far ath-Thahawi al-Imam, la yafna wa la yabidu. La yafna, dia Allah tidak fana, wa la yabidu, dan dia pun tidak binasa. Ini taqaddal Pak Adri, lanjut. Qala syarih, iqrarun bi dawami baqaihi subhanahu wa ta'ala. Qala azza wa jalla man qala min qailin kullu min alaiha fa'il, kullu man alaiha fa'il, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wal fana'u wal baydu wal baydu wal baydu wal maqaribani fil ma'na wal jam'u baynahuma ذكري للتأكيد وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء بلا انتهاء دائم بلا انتهاء بلا انتهاء. Nah, ini penjelasannya seringkas. Ya, berkata Tahawi, Allah la yabna, tidak fana, wa la yabidu, dan tidak binasa. Ya, Allah tidak fana dan tidak binasa. Ini tentunya bentuk penegasan dari kalimat sebelumnya, daimun bilantihain. Nah, kalimat sebelumnya kan begitu. Nah, ini taukidnya demikian. Ya. Kata Syekh, ya, Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, ikrarun, ini adalah sebuah ikrar, bidawami baqaihi, atas dawam baqaihi, atas apa terjemahnya, kekekalan Allah yang abadi subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman, min qailin kullun man alaiha fan, ya, man huwa qail, Allah, ya. kullun manhu man 'alaiha fan. Kullun tanwin, tanwin apa namanya? Iwat, iwat anil isim. Kullu syai'in man 'alaiha, semua segala sesuatu yang ada di atas bumi, di langit semua fan, akan fana. Ya, akan fana. Nah, dalil Al-Qur'an yang diberikan di sini oleh Syekh, ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang tetap ada tersisa setelah semuanya fana ialah wajah Rabbmu yang memiliki jalali wal ikram, kemuliaan. Wal fana wal baidu mutaqariban. Sedangkan fana dan baid yang menjadi masdar dari yafna dan yabidu, itu masdarnya fana dan baid. Mas fana dan baidu, ya itu fana binasa, itu kan maknanya sama. Ya, itu mutaqariban, keduanya maknanya berdekatan alias mirip fil makna, secara makna. Wal jam'u bainahuma fi dzikri litakidi. Nah, kemudian menggabungkan keduanya dalam satu kali penyebutan, Allah la yafna wa la yabid, Allah tidak fana dan tidak binasa, itu maksudnya apa? Litakid, untuk penegasan. Penegasan dari kalimat sebelumnya, wa huwa aidan muqarrirun wa muakkidun li qaulihi daimun bila intihain. Ini penegasan dari kalimat beliau sebelumnya, ya, penegasan, penguatan, penetapan dari kalimat beliau sebelumnya, daimun bila intihain. Allah daimun bila intihain. Yang sebelumnya. Ya. Ini yang sebelumnya. Nah, ya ini juga berdasarkan dalil-dalil yang lain yang dibawakan oleh Ibn Abi Al-Is Al-Hanafi, ini aja di surah Ar-Rahman saja. Ada lagi yang lain, wa tawakkal 'ala Allah wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Dan gitu. Bertawakallah kalian pada Allah yang kepada zat yang maha hidup, yang tidak mati. Nabi SAW bersabda apa? Antal hayyu alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Engkau ya Allah zat yang tidak pernah mati, sedangkan jin dan manusia mereka yamutu, mereka mati. Semua makhluk mati, binasa. Tidak ada yang tersisa kecuali hanya wajah Allah. Ini dalil akan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan sifat hayyun, sifat hidup bagi Allah. Nah, maka kalau sudah Allah dengan sebegitu maha sempurnanya, kesempurnaannya, ya, sifat hidupnya dan yang lainnya, maka dialah yang berhak untuk dipuji, untuk diibadah, bukan yang lainnya. Nah, kemudian dibaca di sini, ya, Abu Aqilah. Suara itu. Maf'ul dari mukhalafah. Mukhalafah masdar. Beramalah maf'ul. Terus. Wahia mas'alatul qadari al-mashhudah wa al-mashhurati. Sayati laha ziyadatu bayan. Ahad amha wahia mas'alatul qadari al-mashhurati. Wahia mas'alatul qadari al-mashhurati. Karena mashhurah ma'tum. Tapi ke mana? Ke mas'alah, bukan ke qadar. Terus sayati laha ziyadatu bayan insyaallah. Wa sumu qadariyatan liingkarihim al-qadara. Maka tadika tusamal jabariyata. Jabariyatu. Tusamal jabariyatu al-muqtadjuna bil-qadari qadariyatan aibar. Nah ini juga ya, mustalah dalam kalangan salaf terdahulu, bahwa Jabriyah dinamakan juga Qadari juga. Kaum Jabriyah dinamakan Qadariyah juga. Mereka Jabriyah yang kita kenal sekarang, bersandar pada takdir. Tapi dalam mustalah salaf dahulu, mereka juga dinamakan Qadariyah. Qadariyah jadi ada dua. Qadariyah pengingkar takdir, satu lagi Qadariyah yang kita kenal Jabriyah sekarang. Yang hanya berpaku pada takdir, menafikan ikhtiar, masyiah, iradah, ya. Nah, bisa dipahami sini. Ini istilah dahulu. Terus watasmiyatu 'ala ta'ifatil ula adlam. Nah, ta'ifatul ula itu siapa? Qadariyah. Yang kita kenal sekarang sebagai pengingkar takdir. Nah, pengingkar takdir. Nah, yang kedua Jabriyah. Nah, baik. Terus in ahabballahu ahabballahu hamita illa kana wajiban aw mustahabban. Nah, ayo barakallahu fikum. Kemudian mana Abu Aqilah bacanya? Dari penjelasan perkataan Abu Ja'far ya. Qala al-muallif Abu Ja'far at-Tahawi wala yakunu illa ma yuridu wala yakunu illa ma yuridu. Maksudnya apa? Dan segala sesuatu la yakun, tidak dapat terjadi, tidak bisa terjadi, illa ma yuridu, kecuali apa yang dia, apa yang Allah kehendaki. Nah, ini berarti di sini beliau mulai berbicara tentang apa? Takdir. Ini berbicara tentang takdir. Ya. Barakallahu fikum. Wa la yakunu illa ma yuridu. Qala, ya, berkata pensyarah Ibn Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, hadha raddun liqawlil qadariyati wal mu'tazilah. Inilah bantahan terhadap qadariyah dan mu'tazilah. Loh, apa hubungannya mu'tazilah? Hah? Mu'tazilah bukannya hanya berkutat di sifat. Nah, antum perlu diperhatikan ya. Qadariyah mayoritas adalah mu'tazilah, sedangkan Jahmiyah mereka adalah penganut Jabriyah. Paham sini? Nanti enggak. Jadi kenapa Ibn Abil Is nyebut juga Mu'tazilah? Karena mayoritas Mu'tazilah pengingkar takdir. Ya. Mu'tazilah zaman dahulu Amir bin Ubaid, Wasil bin Atha, itu mereka semua adalah pengingkar takdir. Namun yang masyhur ya, kenapa i'tizal mereka dari Majelis Hasan Al-Basri ya, masyhur ialah apa yang kita kenal sekarang. Mereka menafikan sifat. Mereka menetapkan bahwasanya pelaku dosa besar itu dihukumi di dunia itu fil manzila baina manzilatain, di satu keadaan dari dua keadaan antara mukmin dan kafir. Namun di akhirat mereka menetapkan bahwasanya pelaku dosa besar pasti di neraka kekal. Nah, ya kalau di dunia penamaan terhadap dosa besar mereka beda aja sama khawarij. Ini yang masyhur dari mereka. Ya, ini yang masyhur dari mereka dari sisi asma sifat. Mereka menetapkan nama, menafikan sifat. Ya, dalam masalah sikap terhadap pelaku dosa besar, mereka di dunia punya satu istilah yang beda. Ya. Punya ahlul maksiyah al-usah, kata mereka fil manzila baina manzilatain. Di satu kedudukan di antara dua kedudukan antara mukmin dan kafir. Tapi kalau di akhirat kafir. Masalah sifat mereka menafikan. Namun dalam masalah takdir mereka lah qadariyah. Dalam masalah takdir mereka lah qadariyah. Paham gak antum sini? Mereka qadariyah. Qadariyah. Ya. Barakallahu fikum. Jadi kalau antum sering sebutnya qadariyah itu siapa? Ya Mu'tazilah. Nah, kalau antum pernah dengar siapa itu Jabriyah? Siapa? Jahmiyah. Siapa itu Jabriyah? Mayoritas adalah Jahmiyah. Mereka berpangku pada takdir, tidak mau berikhtiar, ya, menafikan masyiah irodah, ya, al-istita'ah dari diri mereka sendiri. Paham sini? Ngerti ya kenapa disebut sini Mu'tazilah? Qala fa innahum za'amu anna Allah idza arada al-imana minan nasi kullihim wal kafiru arada al-kufra wa qauluhum fasidun mardudun li mukhalafatil kitabi was li mukhalafatihi al-kitab was sunnah. Nah, kemudian kata Ibn Abil Iz Al-Hanabi, mereka menyangka bahwa Allah menghendaki keimanan dari manusia semuanya, sedangkan orang kafir, ini yang kafir, yang sudah kafir, menghendaki kekufuran. Ya, menghendaki kekufuran. Wa may yakfur falyakfur. Kan begitu. Nah, di ayat Al-Qur'an mereka sangka, "Duh, berarti ini masih apa? Masih iradah ada pada hak makhluk secara mutlak karena Allah Ta'ala berfirman. Wa may yashkur fa inna may yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid." Barang siapa yang bersyukur, ya, maka dia bersyukur hakikatnya untuk diri dia sendiri. Tapi siapa yang enggak mau bersyukur, ya, maka sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha terpencil, Maha tidak butuh kepada Maha kaya, tidak butuh kepada makhluk, dan Dia Maha terpuji. Jadi kata mereka, nah ini masyiah, iradah diserahkan kepada makhluk secara totalitas. Nanti qadariyah lagi terbagi menjadi beberapa sekte lagi. Ya, ada yang gulatnya, ya, ada yang kalangan yang ekstrimnya, yang menafikan sifat ilmu bagi Allah. Karena dalam maratib beriman pada takdir, kita mesti menetapkan Allah telah mengetahui semua perbuatan hamba, mengimani ilmu. Nah, mereka qadariyah menafikannya tersebut. Mereka ini yang kafir, murtad, keluar dari Islam. Ya, walaupun kata Ibn Taymiyah di Al-Wasitiyah, kelompok mereka ini sudah punah. Ya, Allah alam, Ibn Taymiyah menyatakan demikian. Ya, walaupun mungkin ada yang menghidupkan kembali dari kalangan Mu'tazilah yang baru, Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian mana lagi tadi? Wa qauluhum fasidun mardudun. Nah, pernyataan mereka ini rusak, mardud li mukhalafatihi al-kitab wa sunnah. Karena pernyataan mereka ini menyelisih Al-Qur'an dan sunnah. Wal ma'qula as-sahihah, dan menyelisih akal yang waras. Ya, menyelisih sesuatu hal yang dapat dipikir secara rasional. Wahia mas'alatul qadariyah al-mashhurah, dan ini adalah permasalahan qadariyah yang masyhur. Wa sayatilaha ziyadatu bayanin insyaallah, akan datang nanti penjelasan tambahan terkait hal ini. Nah, barakallahu fikum. Summu qadariyatan, kenapa mereka dinamakan qadariyah? Diingkarihim al-qadara, karena mereka mengingkari takdir. Ya, mereka mengingkari takdir. Oleh karena itulah mereka dinamakan oleh Nabi SAW sebagai apa? Majus hadihil ummah. Majusinya umat ini. Kenapa demikian? Karena majusi serupa dengan mereka. Majusi menetapkan ada dua pencipta di alam ini. Demikian pula dengan qadariyah. Majusi menyatakan pencipta itu adalah an-nur wa dzulumah, dan kegelapan, cahaya dan kegelapan. Qadariyah juga demikian. Yang mencipta adalah Allah dan diri mereka sendiri. Dan diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri apa maksudnya? Menciptakan perbuatan mereka. Ya, kalau begitu ada yang kurang dari kesempurnaan sifat mencipta bagi Allah. Al-Khaliq. Padahal Allah telah tegaskan, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Nah, kemudian wa kadzalika tusamma al-jabriyah. Demikian pula jabriyah dinamakan sebagai al-muhtajjuna bil qadar qadariyatan. Ya, demikian pula kaum jabriyah yang berargumentasi dengan takdir juga atas keburukan mereka, maksiat mereka, perilaku menyimpang mereka, mereka juga dinamakan qadariyah, tapi lampau dahulu. Jadi dahulu para ulama menyebut qadariyah itu langsung nembak dua kelompok, yaitu pengingkar takdir dan yang berhujah berdalil dengan kemaksiatan mereka atas takdir. Nah, ini qadariyah. Namun kata Syekh di sini wa tasmiyatu ala ta'ifatul ula aghlabu. Namun penamaan qadariyah ini atas kelompok yang pertama yaitu yang mengingkari takdir ini aghlab. Ya, ini lebih banyak. Ya, kebanyakan demikian. Tapi bisa dipahami sini ya. Sampai sini dimengerti enggak? Dimengerti ya, ngerti ya insyaallah ya. Amma ahlus sunnati fayaqulun. Adapun ahlu sunnah maka mereka menyatakan innallaha wa in kana yuridul ma'asiyah qadaran fahuwa la yuhibbuha wa la yardaha wa la yamuruha wa la yubghiduha bal yubghiduha wa yaskhatuha wa yakrahuha wa yanha anha. Nah, ini adapun ahlu sunnati wal jamaah menyatakan sesungguhnya Allah walaupun Allah menginginkan maksiat itu, berkehendak maksiat sebagai takdir, namun Allah tidak mencintainya, tidak meridhoinya, tidak memerintahkan untuk mengerjakannya, bahkan Allah membencinya, memurkainya, wa yakrahuha, sama membencinya, tidak menyukainya, dan melarang dari perbuatan tersebut. Nah, ini untuk mengetahui bab ini kita mesti paham dulu Allah punya dua iradah. Iradah yang ada pada Allah ada dua. Siapa yang enggak paham terhadap dua iradah ini, dia akan sulit memahami pintu permasalahan takdir. Ini pintunya nih, kata para ulama, ya, pintu untuk memahami permasalahan takdir, paham dulu iradah yang ada pada Allah. Iradah yang ada pada Allah, iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Beliau akan jelaskan nanti. Ya, iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Iradah kauniyah ialah kehendak Allah untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Fa'alu lima yurid. La yus'alu wa hum yus'alun. Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Maka apa yang Allah kehendaki terjadi. Nah, dari apa yang Allah kehendaki, yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang sesuai dengan ketetapan Allah, keinginan Allah, itu ada yang Allah sukai, ada yang Allah tidak sukai. Kesyirikan, kemaksiatan, bid'ah dan yang lainnya itu adalah atas iradah kauniyah, takdir. Terjadi mau enggak mau. Bisa dipahami sini? Terjadi mau tidak mau. Namun itu tidak disukai oleh Allah. Allah mencintai ketaatan, Allah mencintai hamba berbuat amal soleh, Allah mencintai hamba masuk surga semua. Ini namanya iradah syar'iyah, mahabbah. Paham enggak di sini? Ngerti? Nah, terkadang iradah syar'iyah, iradah mahabbah, kehendak Allah yang Allah menghendaki sang hamba bertauhid, berbuat amal soleh, itu terkadang tidak berkesesuaian dengan iradah kauniyah. Saya sering kasih contoh kayak begitu kan. Allah menghendaki Abu Bakar masuk surga. Ini iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Allah menghendaki iblis masuk surga, kekal selama-lamanya di surga. Ini iradah apa? Syar'iyah, bukan kauniyah. Bisa dipahami sini? Ya. Ngerti Aib? Nah, siapa? Hilmi. Allah menghendaki ya Abu Bakar As-Siddiq di neraka. Iradah apa Hilmi? Hah? Iradah syariah apa kauniyah? Ayo Hilmi. Satu. Dua. Syariah. Loh, berarti Rafidah dong. Antum Rafidah jangan. Lah kauniyah malah syariah Hilmi. Allah menghendaki Abu Bakar As-Siddiq di neraka. Bukan iradah syariah. Allah gak menghendaki. Bukan iradah kauniyah karena Abu Bakar di surga. Nah, Abu Bakar masih hidup dikatakan oleh Nabi Abu Bakar fil jannah. Paham sini? Jadi iradah syariah, iradah yang terkait tentang mahabbatullah lil ibad. Semua. Tapi terkadang tidak berkesesuaian dengan iradah syariah. Apa iradah kauniyah? Kalau iradah kauniyah terkandung di dalam yang Allah sukai dan yang Allah tidak sukai. Allah enggak menyukai kekufuran. Allah tidak meridhai kekufuran. Bisa dipahami sini. Belum. Syariah. Kau punya istri kedua lagi, mau melahirkan lagi. Tapi kau niat enggak. Tetap semata wayang, enggak kau niat. Memangnya syariah Pak Majid? Hah? Ada dalil? Wah, oh, pakai dalil Pak Majid kan. Baik, ya. Wa hadza qaulu salafi qatibatan. Inilah perkataan salaf seluruhnya. Fayaqulun masyaallahu kana wa lam ya wa ma lam yasha lam yakun. Mereka mengatakan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki maka pasti tidak terjadi. Ya. Fa'alu lima yurid. Ya, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Maknanya apa? Apa yang Allah kehendaki maka itu pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki ya tidak terjadi. Ini maksudnya adalah iradah apa nih? Iradah kauniyah. Ya, iradah kauniyah. Kemudian walihada ittafaqa al-fuqaha'u ala anna ala annal halifa. Oleh karena itulah para ahli fikih bersepakat bahwa orang yang bersumpah lau qala, seandainya dia menyatakan wallahi la af'alanna kada insyaallah. Pakai insyaallah nih. Demi Allah saya akan melakukan ini dan itu insyaallah. Ternyata dia tidak melakukan. Kena kafarat enggak? Anak kafarat kak? Nah kata para fuqaha lam yahnas idza lam yaf'alhu. Maka dia dianggap tidak melanggar sumpah. Lam yahnas. Dia tidak melanggar sumpah apabila dia tidak melaksanakannya. Dia kan tadi bersumpah, wallahi la af'alanna kada insyaallah. Demi Allah saya akan melakukan ini dan itu insyaallah. Kayak Pak Majid, demi Allah kalau sawah saya panen tahun ini saya akan apa tuh? Nah, cita-citanya nikah lagi. Saya akan diam saja. Saya akan nikah lagi. Pakai insya Allah. Pakai insya Allah. Ya. Nah ternyata panen. Enggak juga. Maka enggak melanggar sumpah. Enggak ada kafarat. Enggak ada kafarat. Tapi kalau enggak ada insya Allahnya kena kafarat. Enggak bisa berdalil. Insya Allahnya kan mahdzuf. Ya. Wa in kana wajiban aw mustahabban. Walaupun perbuatan yang dia bersumpah untuk melakukannya itu adalah perbuatan yang wajib atau mustahabbah. Ya. Walau qala in ahabballahu. Ya. Hanisa. Nah, tapi kalau dia menyatakan demi Allah saya akan melakukannya jika Allah mencintai perbuatan itu, maka kalau dia tidak melakukan hanisa, maka dia dianggap melanggar sumpah. Ya, idza kana wajiban aw mustahabban. Apabila perbuatan itu adalah wajib atau mustahab, yang sesuatu yang dianjurkan. Paham sini? Ngerti? Baik. Baca lagi enggak? Udah apa belum nih? Merontok? Mau udahan apa terus? Hah? Ngikut aja. Antum maksudnya ngikut gimana? Kasih saran ke. Nah, ya. Wal muhaqqiqun tafadhal merontok. Al-iradatu fi kitabillahi nau'ani. Iradatun qadariyatun qawliyatun qalbiyatun wa iradatu diniyatun diniyatun amriyatun syar'iyatun. Nah ini dia yang tadi saya sebut. Ya. Taruh bentar. Wal muhaqqiqun min ahli sunnah, maka para ulama ahli tahqiq dari kalangan ahli sunnah menyatakan iradah yang ada di Al-Quran itu ada dua. Iradah qadariyah, kauniyah, khalqiyah. Ini iradah kehendak Allah yang telah Allah takdirkan. Telah Allah tentukan. Telah Allah ciptakan. Ya, si fulan di neraka atau di surga. Ini sudah pasti. Allah tentukan. Si fulan dia taat atau maksiat. Muwahid atau musyrik. Ya, sunni atau mubtadi'. Itu semua sudah Allah tentukan. Ini iradah kauniyah. Wa iradatun diniyatun amriyatun syar'iyah, dan ada iradah agama, amriyah, perintah syar'iyah, mahabbah ditambahkan juga oleh para ulama. Artinya Allah menghendaki si fulan masuk jannah. Allah taala berfirman, wallahu yad'u ila dari salam. Allah mengajak kalian semua kepada negeri keselamatan surga. Allah mencintai hamba bertauhid hingga akhirnya Allah utus para nabi dan rasul. Allah turunkan kitab, Allah kerahkan juru nasihat. Allah mencintai sang hamba berbuat sunnah menjauhi bid'ah. Allah mencintai sang hamba melakukan ketaatan menjauhi maksiat. Nah, ini namanya iradah syar'iyah kauniyah. Afwan, bukan iradah syar'iyah mahabbah amriyah diniyah. Yang terkadang iradah syar'iyah diniyah ini terkadang tidak berkesesuaian dengan iradah qadariyah kauniyah kayak tadi. Allah telah menginginkan iblis masuk surga. Iblis enggak taat kalau tanya, "Mamana akan tasjud lima khalaq tu biadaya?" Kenapa iblis enggak mau sujud pada Adam? Allah tanya. Allah ajak iblis ke surga. Ini iradah apa namanya? Syar'iyah. Allah menghendaki iblis ke surga. Tapi ternyata iradah syar'iyah ternyata tidak berkesesuaian dengan iradah kauniyah, yaitu iblis sudah Allah tetapkan inginkan ada di neraka. Bisa dipahami sini ya? Ya, tadi contoh-contoh yang simpel tadi Hilmi dihafal itu. Allah menghendaki Abu Bakar di surga. Itu berarti iradah syar'iyah, iradah kauniyah. Allah menghendaki iblis di surga. Iradah kauniyah fakat. Iradah syar'iyah fakat, la kauniyah. Allah menghendaki Abu Bakar di neraka, berarti la iradah syar'iyah wala kauniyah. Bukan iradah syar'iyah apalagi kauniyah. Abu Bakar di surga. Paham di sini? Baik, terus Merwanto. Nah, iradah syar'iyah ini mencakup apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai, tentunya berupa amal ketaatan. Ya. Tauhid, perbuatan baik dan seterusnya dari hal-hal yang Allah ridai. Terus al-masyiatu as-samiratu fi jami'i al-umur al-hawadis kada qawli ta'ala wa man yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan kharajan ka'annama yas'a Yas'adu fis-sama. Wa qulu ta'ala an-nuh alaihi salam. Wa la yanfa'ukum nushiya in aradtu. Nushi itu ya mutakallim. Nushi in aradtu an ansha'akum in kana Allahu yuridu ayyukum. Nah. Terus wa qauluhu ta'ala walakinallaha yaqulu ma yurid. Nah. Berikutnya. Adapun iradah kauniyah itu hiya al-masyiah asyamilah li jami'il hawadis. Nah, kalau iradah kauniyah di sini kata beliau itu adalah iradah adalah kehendak Allah yang mencakup segala keadaan, segala kejadian. Kejadian itu apakah berupa ketaatan atau kemaksiatan, kesyirikan atau ya, tauhid, bid'ah atau sunnah, semuanya itu sudah tercakup dalam iradah kauniyah. Sudah Allah kehendaki. Maka ada yang syirik, ada yang bertauhid, ada yang berbuat bid'ah, ada yang berbuat sunnah, ada yang taat, ada yang maksiat. Wa hadza ka qawlihi ta'ala fa may yuridillahu wa yahdihi yashrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa yang Allah kehendaki berikan hidayah kepadanya, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Maka siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan menyesatkannya dan Allah akan menjadikan dadanya sempit, ya, merasa berat. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia tengah mendaki langit. Dan firman Allah taala tentang Nabi Nuh yang berkata kepada kaumnya, "Wa la yanfa'ukum nushi." Ya, dan nasihatku tidak bermanfaat pada kalian. In aradtu an ansahalakum. Ya, jika aku berkehendak menasihati kalian. In kana Allah yuridu ayyuhiyakum. Jika Allah berkehendak untuk menyesatkan kalian. Wa qauluhu ta'ala walakinallaha yaf'alu ma yurid. Namun Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah, ini iradah apa namanya? Al-kauniyah. Artinya iradah kauniyah itu segala hal. Ya, la yus'alu wa hum yuf'alu, la yus'alu wa hum yus'alun. Segala hal yang Allah lakukan tidak boleh ditanya. Nah, merekalah yang akan ditanya tentang perbuatan mereka. Itu semua pasti mengandung hikmah. Kenapa iblis Allah tentukan di neraka, Fir'aun Allah ciptakan pula. Nah, ini tentunya dengan hikmah. Ya, dan iblis sudah Allah berikan iradah, masyiah, istita'ah, al-qudrah, al-ikhtiar. Ya. Baik, nanti kita lanjut lagi insyaallah pada pembahasan iradah ad-diniyah, asy-syar'iyah, al-amriyah. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Subhanallah, bihamdik, syadala ila lantas tafrika wa tibilai.